Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 22 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau tanggal 17 November 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-130, halaman 264. Nah. Dan kita memohon kepada Allah Azza Jal agar diberikan kefahaman, kebarokahan dari apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah Azza Jal berikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i sampai akhir kehidupan kita. Nah. Bagi ikhwan-ikhwan yang sudah mendapatkan fotokopiannya, tolong itu dijaga baik-baik. Itu adalah modal untuk bisa akselerasi untuk memahami apa yang disampaikan pada sore hari ini. Tapi itu nanti sambil dikoreksi, karena bukan ana yang nerjemahin, ikhwan-ikhwan yang nerjemahin. Kita ucapkan jazakallahu khairan bagi ikhwan-ikhwan yang sudah berkontribusi untuk menjadikan fotokopian di hadapan antum itu jadi ada. Nah, di sini terakhir kita bahas tentang apa, Mas? Tentang faedah yang terakhir kita bahas, kita ketik. Kalau ada ketikan atau tulisan yang ada di PDF ini, ana anggap itu adalah faedah yang khusus buat ana dan juga semoga bermanfaat buat antum sekalian. Jadi Allah menciptakan wajah dengan banyak hikmah. Salah satunya adalah tanda tentang kebahagiaan dan kegembiraan seseorang bisa tercermin dari wajahnya. Maka kita bisa melihat Ibnul Qayyim menjadi bahagia hanya dengan melihat wajah gurunya, Syekhul Islam, yang saat itu berada di penjara. Bisa kelihatan dari antum yang suntuk, yang penat, yang tidak ada tenaga, ya, atau capek berjibaku dengan dunia. Begitu pula capek menyembunyikan kedukaan dan lara yang selama ini merudung, ya, dan melingkari kehidupannya. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan antum semua yang ikhwan dan akhwat yang mempunyai kesedihan itu diberikan kegembiraan. Begitu pula kaum muslimin yang sekarang itu dicoba dengan rasa sakit, dicoba dengan musibah kekurangan dan kegalauan, itu Allah akan angkat itu semua dan mereka diberikan kekuatan untuk menghadapinya, karena itu adalah tidak ada yang jelek dari itu semua. Semua adalah kebaikan. Karena sesungguhnya apa yang ada pada diri seorang mukmin itu baik. Mau dicoba dengan ujian itu adalah kebaikan. Mau diberikan kelapangan, kemudahan dan kecukupan itu pun baik. Semuanya baik. Maka hadis Nabi SAW yang masyhur yang sudah sering kita bahas tentang ajaban li amril mu'min, ya, mengagumkan perkara seorang mu'min. Fa inna amrahu kullahu khairun, karena seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Fadzaka laisa li ahadin illa mu'min, yang demikian itu tidak diperuntukkan kepada seorang pun kecuali orang mu'min. Kecuali orang mu'min, mas. Maka kita berdoa kepada Allah Azza Jal, semoga Allah Azza Jal menjadikan kita menjadi seorang yang mu'min. Nah, oleh karena itu, berapa banyak orang itu bisa melihat dari wajah, mas. Hatta di balik wajah, itu antum punya lidah. Masing-masing lidah, itu bisa mencerminkan tentang adanya penyakit dan apa yang antum derita. Ya, misalnya kriteria tentang orang yang ginjalnya kurang sehat, itu bisa terlihat dari lidah. Orang yang punya panas tubuh tinggi, itu bisa terlihat dari lidah. Yang pucat atau bahkan membiru. Nah, pernah lihat, mas, lidahnya orang yang mati? Belum pernah? Belum pernah, ya? Nah, kapan-kapan, ya, antum harus punya keinginan untuk bisa membantu ikhwan-ikhwan yang membutuhkan. Dan semoga nanti Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk bisa membuat pelatihan pengurusan jenazah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di situ pun bisa dilihat wajah orang yang meninggal. Wajah orang yang meninggal, yang ruhnya itu dicabut dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, itu bisa senyum. Sedangkan wajahnya orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan paksa dan kasar, itu wajahnya tidak bisa senyum. Bahkan ada yang menganga, yang belolok dan yang lainnya. Subhanallah. Dan ini pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah dalam tafsir Juz Amma. Ya. Di surat Awas An-Nazi'at. Nah, kita lanjutkan. إلى ربها ناظرة هذه الوجوه الناظرة نيرة الحسنة أهل لأن ترى الرب عز وجل فتنظر إلى الله ولهذا قال إلى ربها ناظرة وتأمل كيف قال تعالى إلى ربها ناظرة ولم يكن ناظرة إلى ربها فقدم المتعلق على المتعلق لفائدتين الأولى مراعاة الفواصل والثاني الحصر أي كأنها لا تنظر إلا إلى الله لأن جميع ما تنظر إليه ليس شيئا بالنسبة إلى النظر إلى الله jadi إلى ربها ناظرة. Di sini masih dari ayat yang sebelumnya, mas. Ya. Jadi wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Kemudian wujuhu yawma idin alaiha ghabarah tarhaquha qatara. Dan ayat yang lainnya Wujuhu yawma idin basirah. Tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi di sini antara kata-kata ya tentang yawma idin basirah. Kemudian nadhira. Ya. Ini dijelaskan ya. Suf, antum lihat walaqahum ya. Walaqahum nadratan wa surur. Ya. Bertemu di sini walaqahum nadratan wa surur di surat Al-Insan. Tentang surat Al-Insan ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Insan ayat 11, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di akhir ayat, ya, walaqahum nadrata wa surura. Dia memberikan kepada mereka nadratan, pandangan kejernihan, wa surura dan kegembiraan. Nadrah, ya nadrah, kejernihan, kejernihan pandangan. Maka disebutkan di sini ay nadratan hasanatan, kejernihan yang baik. Ya. Walidzalika nadiratun bidhad wa laysat bidha li'annaha min an-nadarati wa hiya al-husn. Itu kebaikan. Ya, itu kebaikan. Ya. Nadaratan itu adalah pandangan atau kejernihan, wa surura kegembiraan. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini beda dengan ila rabbiha nadhirah. Kata-kata ila rabbiha nadhirah disebutkan di surat Al-Qiyamah, ya, ila rabbiha nadhirah. Ini dijelaskan pembahasan. Ada beda ya tentang pembahasan ini, kemarin kita sudah bahas, tapi al-fahmu bitakror, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Jadi di surat Al-Qiyamah, ya surat Al-Qiyamah, di mana surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 23-22, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhu yawma inin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Nadhirah. Ya, cemerlang, berseri-seri. Kemudian ila rabbiha nadhirah. Ila kepada rabbiha, rabbnya, nadhirah, melihat. Ya. Antum lihat di sini mas, ada kata nadhirah dan nadhirah. Ya, apa bedanya di sini mas? Ya, yang pertama nadhirah itu adalah berseri-seri, cemerlang, jernih, baik. Sedangkan nadhirah itu artinya melihat. Nah. Oleh karena itu di sini disebutkan ya, wa li hada qala ila rabbiha nadhirah. Ya, kepada Rabb-nya ya. Itu nadhirah, kepada Rabb-nya dia melihat. Nah, sehingga di sini wa ta'ammal, maka renungkan. Kaifa qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya dia akan melihat. Wa lam yakul nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabb-nya. Tapi ila dulu, Mas. Kemarin kita sudah bahas kalau ada apa, Mas? Harf atau dzaraf yang diletakkan di awal, maka itu adalah khabar muqaddam. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Wa lam yakul nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabb-nya, bukan melihat kepada Rabb-nya, tapi ya, kepada Rabb-nya lah dia akan kelak akan melihat. Faqaddama al-muta'alliqa 'ala al-muta'alliqi li fa'idataini. Maka ini dikedepankan apa yang dikaitkan daripada apa yang menjadi pengaitnya. Karena ada li fa'idataini, karena ada dua faedah. Ya. Jadi faqaddama al-muta'alliqa 'ala al-muta'allaqu, muta'allaqi 'ala al-muta'allaqi. Nah. Jadi qaddama, ya, diletakkan, diprioritaskan, dimajukan al-muta'alliqa. Ya, muta'alliqa yang mengkait. Alal muta'allaqi, kepada yang dikait. Li fa'idataini, karena ada dua faedah. Maksudnya sama dengan apa, Mas? Kalau yang dikaitkan di awal, ya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang mengkaitkan itu di awal, itulah yang menjadi faedah. Al-ula, yang pertama, mura'atul fawasil, menjaga berbagai macam fawasil, pemisah. Wasani al-hasr, pembatasan. Maksudnya apa? Kalau nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabb-nya, maka dia pun bisa melihat kepada yang lain selain Rabb-nya. Makanya ketika dibalik ila rabbiha, hanya kepada Rabb-nya, nadhira, dia melihat. Ini menjadikan apa, Mas? Beda rasa, dan apa yang diartikan bisa berbeda. Dan oleh karena itu, membalikkan yang seperti itu adalah yufidul hasr, pembatasan. Kemudian juga apa? Mura'atul fawasil, menjaga adanya batasan-batasan. Ai ka'annaha la tanduru ila illallah, seolah-olah dia itu tidak melihat kecuali hanya melihat kepada Allah saja, tidak melihat yang lainnya. Sama juga, Mas. Ya, apa, Mas? Ketika salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatata ru'us, ya, wa yanduru ila makan sujudih. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatata. Ya. Itu artinya apa? Menjadikan kepala itu tunduk dan matanya melihat kepada tempat sujud. Bukan melihat orang-orang ngabsen. Sopo sing runtuh kok? Sopo sing runtuh kok? Nah. Eh, fulan baru datang. Ya. Nah, itu sholat seperti itu enggak benar. Itu semuanya dari dewasa setan. Makanya kalau antum lihat ketika orang sholat, ya, ketika ada orang sholat, kemudian mukanya itu kelihatan tidak fokus, maka bola matanya mau kemana-mana. Nah, yang seperti ini, Mas, yang seperti ini, pertama kita doakan kepada Allah Azza Jalla agar, ya, ikhwan-ikhwan yang seperti ini, atau bahkan ada akhwat yang seperti itu, diberikan hidayah, diberikan khusyuk sholatnya. Karena Orang-orang yang seperti itu sangat-sangat butuh dengan doa-doa kebaikan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak khusyuk dalam sholat, itu tanda bahwasanya masih banyak dosa-dosa yang dilakukannya. Sehingga apa? Lalai. Sehingga tidak merasakan lezat manisnya iman. Karena saking banyaknya kelalaian, saking banyaknya dosa dan maksiat. Nah. Ya. Itu beberapa faedah. Seterusnya, ai ka'anna hada tanduru illa ilallah. Li'anna jami'a ma tanduru ilaihi laisa syai'an binisbati ila nadhari ilallah. Karena seluruh apa yang dia bisa mampu lihat itu tidaklah sesuatu, tidak ada artinya maksudnya. Laisa syai'an, tidak ada artinya sama sekali. Binisbati ila nadhari ilallah, kalau dibandingkan dengan penglihatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Paham sampai di sini, Mas? Apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, itu tidak akan sebanding dengan apa yang kelak akan terjadi pada diri orang tersebut ketika dia mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Nah. Al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga sekarang. Qulullahu ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Nah. Walillahi lilladheena, bagi orang-orang yang ahsanul husna, berbuat baik yang husna. Husna itu apa, Mas? Fu'la, ala wazan fu'la, dan itu adalah yang paling ter, seperti apa? Asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, tapi baiknya di sini tidak ada yang lebih baik dari nama tersebut. Nah, kemudian nah, ka'annaha la tanduru illa ilallah. Li'anna jami'a ma tanduru ilaihi laisa syai'an binisbati ila nadhari ilallah. Semuanya, ya, kalau dibandingkan dengan melihat kepada Allah Azza wa Jal, yang lainnya tidak ada bandingannya, Mas. Tidak sebanding dengan lezat nikmatnya melihat kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk mendapati, oh Mas, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal. Nah. Kemudian al-ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga. Qulullah ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyada. Dan ayat yang ketiga adalah firman Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang ahsanul husna, yang berbuat baik ya husna wa ziyada, dan tambahannya. Ini sebenarnya konteksnya banyak. Ya, kontekstual dari ayat ini banyak. Wadalilu, dalilnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fassara ziyadata bin nadhari ila wajhi. Jadi sebutannya di sini adalah ya wa ziyadah. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ada tambahan ziyadah di situ. Nah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fassara ziyadata. Rasulullah SAW itu menafsirkan ziyadah bin nadhar ila wajhi, menurut sisi pandang persepsinya, persepsi dari Allah Azza wa Jalla. Wa a'lamu al-khalqi bima'ani kitabillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa a'lamu, dan yang paling mengetahui al-khalqi, a'lamul khalqi, makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling tahu bima'ani kitabillahi, dengan makna yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah, Rasulnya Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla ya memberikan salawat kepadanya dan kepada keluarganya dan wasallam dan memberikan salam. Idan lalu hadil ayatu fiha dalilun ala ru'yatillahi. Oh mas, dalilun ala ru'yatillah. Ya. Walladhi dallana ala anna fiha dalilan huwa rasulu alaih salatu wassalam. Lalu, ini adalah ayat yang di dalamnya adalah dalil tentang rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Walladhi dallana ala anna fiha dalilan, dan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam ayat dalil adalah huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ayatul rabiah, ayat yang keempat. Qalullahi tabaraka wa ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Nah, antum Nah, di sini tentang di surat ya Al-Mutaffifin ayat 15 Allah Azza Jal berfirman ya kalla sekali-kali tidak innahum sesungguhnya mereka ar-rabbihim terhadap Rabb mereka yawma idil lamahjubun, pada hari itu benar-benar mahjub, terhalangi dari apa? Dari melihat di sini. Nah, yakni bidzalika al-fujjar, yang demikian itu adalah orang-orang fajir. Nah, kemudian ammal mu'minuna fahum ghairu mahjubin. Sedangkan orang-orang mukmin, mereka itu adalah bukan orang-orang yang ghairu mahjubin. Mereka tidak akan dihalangi untuk melihat wajah Allah maksudnya di situ. Ya kalau misalnya antum terjemahkan letter lock, ini larinya kemana? Ya nanti antum sambil lihat terjemahannya mas. Jadi ammal mu'minuna fahum ghairu mahjubin. Sedangkan orang mukmin ini adalah tidaklah mahjub, tidaklah dihalangi untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Li'annahum law kanu mahjubin, seandainya mereka itu mahjub yang ditutupi, lam yakun hunaka farqun bainahum wa bainal fujjar, maka tidak ada baginya perbedaan antara ya antara mereka dan orang-orang fajir. Oleh hada jaa anil Imam Syafi'i, oleh karena itu datang Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah annahu qala ma hajaba haula'i fil ghadabi illa wa hum lam yahtajib anil abrari fil ridha. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah annahu qal, beliau berkata ma hajaba haula'i fil ghadabi illa wa huwa lam yahtajib anil abrari fil ridha. Ini kata-katanya dalam mas ya. Nah di dalam beberapa kitab penuntut ilmu itu enggak ada. Nuntut ilmu seperti ini enggak boleh, Mas. Ya. Itamassaku bil yad hatta yaqulu syaitan nam nam nam nam nam. Ya, meskipun antum enggak ngantuk. Ya, tapi ketika orang menuntut musyari seperti ini atau antum ketika enggak sakit. Ya, enggak sakit kemudian antum gini. Ini akan terhalangi dari mendapatkan barokah ilmu. Ya, nasallahu salam afiyah. Semoga Allah azza wajalla jauhkan kita dari demikian. Ya. Makanya para ulama membahas tentang adab ilmu itu sangat tajam, sangat jeli dan sangat detail. Makanya ketika antum menuntut ilmu syar'i, ya berapa banyak? Mungkin antum sudah sering sekali ikut kajian-kajian umum dan kajian, tapi ustaznya enggak pernah lihat wajah antum. Yang penting antum ngaji. Dan tidak pernah memberikan nasihat antum tentang adab. Maka itulah menjadikan apa Mas? Boleh, enggak ada masalah ikut kajian-kajian tabligh akbar sana, ya tabligh akbar sini atau acara-acara tematik dan yang lain, enggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang itu mentargetkan koyone aku enak nek ngajine koyo ngene wae. Nah, ini Mas. Mencari apa pembenaran. Nah, ini enggak dibolehkan seperti itu. Ya, mencari pembenaran. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza senantiasa menjaga kita dari hal-hal tersebut. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ma hajaba haula'i fil ghadabi. Ya. Kata-kata ma hajaba haula'i fil ghadabi. Ya, tidaklah mereka itu menutup. Ya, ma hajaba haula'i fil ghadab. Artinya di sini kontekstualnya dari perkataannya Imam Syafi'i, ya, ini mengatakan, ya, ya, ma hajaba haula'i fil ghadab illa wa huwa lam yahtajib anil abrari fil ridha. Ya. Nah. Ini konteksnya adalah dibalik oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ma hajaba haula'i. Allah azza wajalla tidak pernah merintangi, menghalangi mereka fil ghadabi dalam keadaan murka. Illa kecuali wa huwa lam yahtajib anil abrari fir ridha. Kecuali Allah azza wajalla itu ya tidak pernah menutup, tidak pernah menutupi, menghalang-halangi dari kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang berbuat kebaikan ketika Allah itu ridho kepada mereka. Maksudnya seperti itu. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Iya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ma hajaba haula'i fil ghadabi illa wa huwa lam yahtajib lil abrari fir ridha. Ya. Allah azza wajalla itu tidak menghalangi mereka fil ghadabi dalam keadaan marah. Menghalangi apa? Menghalangi untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nikmat. Ya. Illa wa huwa lam yahtajib anil abrari fir ridha. Ya, kecuali ya, kecuali bahasanya wa huwa ya. Ini karena di sini berkaitan dengan apa, Mas? Kaitannya dengan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzal mahjubun, tentang mahjub di sini, terhalanginya di sini. Maka Imam Syafi'i mengatakan ma hajaba haula'i fil ghadabi. Ya. Kalau misalnya di sini apa? Kita membicarakan tentang sifat Allah azza wajalla. Allah azza wajalla itu tidak menutupi bagi mereka untuk mendapatkan rezekinya. fil ghadabi, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla itu murka. Illa, kecuali wahuwa lam yahtajib. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak merintangi anil abrari, dari orang-orang yang berbuat kebaikan fir ridho, ketika Allah Azza wa Jalla ridho kepada mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Paham maksudnya sih, Mas? Ya, wa hadha istinbatun jayyidun. Ini adalah istinbat pendalilan yang sangat baik. Li'annahu law kana al-jami'u mahjubin, maka hunaka fa'idatun. Kalau semuanya orang yang fajir dan orang yang benar, orang yang taat, itu semuanya ditutup, maka itu tidak ada faedahnya untuk mengetahui perbedaan tersebut. Fa dzikrullahi anna haula'i fa dzikrullahi anna haula'i mahjubun anillahi yadullu ala anna al-abrara wa hum didduhum ghairu mahjubin anillahi azza wajal. Antum lihat di situ, ma hajaba haula'i fil ghadab. Allah azza wajal tidak menutupi, merintangi mereka dari mendapatkan rezeki meskipun Allah azza wajal dalam keadaan murka. Illa, kecuali wahuwa lam yahtajib, Allah azza wajalla itu tidak menghalangi, merintangi anil abrari, terhadap orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, kebenaran, fir ridho, dalam keadaan Allah azza wajalla itu ridho. Allah tidak akan menghalangi orang yang berbuat kebaikan untuk melakukan kebaikan. Ya, kayak misalnya sekarang Pak Fuad ingin semangat menuntut ilmu syar'i. Maka semangat yang kuat dari Pak Fuad ini Allah akan mudahkan. Dan di situ kalaupun ada penghalang, maka penghalangnya itu bukan dari Allah Azza wa Jalla, tapi dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukannya. Sehingga penjagaan dari Allah Azza wa Jalla itu terlepas. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah, wa hadha istinbatun jayyidun. Ini adalah istinbat yang baik. Ya. Nah, sehingga di sini kontekstualnya tentang perkataan Imam Syafi'i dikatakan wahada istimbatun jayidun, ini adalah cara pengambilan dalil, cara pengambilan dalil yang baik. Li'annahu law kana al-jami'u mahjubin, kalau seluruhnya itu ditutupi, maka ana hunaka faedah, maka itu di situ dia ada faedahnya. Fa dzikrullahi, maka dzikir kepada Allah azza wajalla, anna haula'i mahjubun, bahasanya mereka yang ditutup dari Allah azza wajalla, yadullu ala annal abrara wa hum didduhum. Ini menunjukkan bahwasanya abrar dan di situ ada mereka itu adalah didduhum, mereka justru adalah musuhnya, orang yang berseberangan dengannya. Ghairu mahjubin anillahi, ini mereka tidak mahjub, tidak ditutup dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Orang-orang yang, kalau misalnya kita lihat wanita, wanita sering dijadikan apa, Mas? Tolak ukur tentang kesolehan, kesolehatan, baik kesolehan maupun kesolehatan. Kok bisa? Ana tanyakan sekali lagi. Bagaimana prinsip tentang Allah Azza wa Jalla? Ini ketika disebutkan tentang apapun yang menjadikan seorang itu menjadi soleh atau solehah. Itu berkaitan dengan semuanya. Ini sebutkan Apakah mungkin? Ya, ini contoh saja. Secara zahirnya. Lebih mudah lagi. Sekarang anak ganti. Lebih mudah lagi. Apakah mungkin wanita yang tidak mahjub, tidak ditutupi, itu jauh lebih baik daripada wanita yang mahjub? Ana tanyakan kepada antum nih, Mas. Ya, wanita yang ya termasuk ya minal mahjubat. Ya, wanita kan mahjubat, bukan mahjub. Ya. Artinya dia kalau wanita yang pakai pakaian wanita yang nutup, ini muhajjibat. Ya. Muhajjibat. Apakah wanita-wanita yang pakai penutup bajunya itu muhajjibat, pakai jilbab panjang dan seterusnya, itu sedangkan ada wanita-wanita yang tidak muhajjibat, ghairu muhajjibat, ya, itu akhlaknya baik. Ya, tapi ada juga wanita-wanita yang pakai muhajjibat, pakai kerudung besar, akhlaknya enggak masuk. Akhlaknya enggak masuk. Ana tanya kepada antum, Mas. Kalau hanya ada dua pilihan itu. Ya, nanti antum nyelelek mau pilihan yang ketiga, enggak. Hanya ada dua pilihan. Ya. Imma wanita itu solehah, tapi hatinya belum solehah, atau wanita yang pakaiannya tidak solehah, tidak pakai jilbab, tapi hatinya solehah banget. Mana yang antum akan pilih, Mas? Contoh saja. Hah? Yang pertama yang mana? Yang tertutup, tapi hatinya belum solehah. Hah? Kenapa alasannya, Mas Taufik? Hatinya akan mengikuti penampilan. Bebe, Mas? Percuma itu. Penampilan sudah gini kok, masa gitu. Ya, katakan percuma. Nah, begitu juga sama. Wanita yang pakai jilbab akan mengatakan, yang penting hati kusik. Ngusui-sui aku yang ngujilbab. Gimana? Loh. Nah, ini permasalahan seperti ini, Mas. Di kehidupan kita, kita mempunyai pilihan yang dilematis. Beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. BBT. Nah. Mana yang antum harus pilih? Ya. Kenapa, Mas Pam? Apa jawaban antum? Sik, Mas. Sik. Antum mengatakan, Ustaz, ana milih yang pertama karena alasannya ini. Bukan kemudian antum nyari yang lebih ideal. Itu bukan cara menjawab. Cuma dikasih dua pilihan. Ima antum yang pertama atau antum yang kedua. Dengan habis itu baru antum beristidlal. Ah, maksudnya sih. Itu adalah konsep ya. Ini ana pelajari konsep yang seperti ini dari Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dalam silsilah Huda wan Nur, beliau sering ditanya tentang hal yang aneh-aneh. Tapi beliau kembali lagi kepada konteks pertanyaannya. Antum paham enggak apa yang ditanyakan? Kalau enggak paham, enggak. Anta ghairul la'iq lil ijabah. Ya. Oh, mungkin al-ijabah ya, munasibah li soal akhir. Seperti itu. Atau mungkin jawabannya antum itu cocok untuk pertanyaan yang lain, tapi bukan pertanyaan ini. Coba, Mas Fahm, apa Mas? Satu atau dua? Oh, satu. Alasannya? Menuruti perintah Allah. Menutup aurat. Basicnya. Basic. Al-birru khusnul khuluq. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Muslim. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Yuk pergi. Nyerah. Ayo. Mas Faris. Ya, seandainya engkau dihadapkan dua ahwat yang seperti itu, mana yang engkau pilih, Mas Faris? Yang pertama, kalau balik. Alasannya? Alamak bari. Oh ini siap. Alamak bari. Alamak bari. Menurut petunjuk Bapak Ketua BEM. Alamak bari. Hasan. Alamak bari. Hasan. Ya. Ada yang milih yang kedua? Ada yang milih kedua? Ya. Ana dulu sempat kepikiran untuk memilih yang kedua. Jadi ana akan dapat ya yang brutal, yang apa ya istilahnya? Masa bodoh dengan agama tapi akhlaknya baik. Manut. Nah, tapi ternyata itu ya, yang menjadi tolak ukurnya bukan baik di zahir, tapi baik itu adalah di dalamnya, dalam hatinya. Betul, ada orang yang mengatakan Ustaz, al-qalb yataqallab. Hati itu bolak-balik. Kan nanti bisa jadi baik, Ustaz. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, dia akan tetap ya, karena barometer yang utama di situ adalah tentang al-hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, sudah kelanjur jadi istri dan cinta banget, bukan pingit, banget. Tapi ternyata kelakuannya tidak berubah-ubah. Ini kejadian banyak. Ya, ya semoga Allah Azzal jauhkan kita dari yang demikian. Karena masalahnya itu adalah, ya, barometernya adalah hidayah. Kalau dia, ya, sudah berani untuk memakai baju kerudung yang panjang, kemudian menutup auratnya, dan dia menjaga pandangannya tidak sembrono sembrene untuk memandang lawan jenisnya, maka itu adalah kebaikan. Dan itulah yang harus dipilih. Bukan hanya sekedar akhlaknya baik, cuantik, tapi gak pakai jilbab. Itu adalah seperti apa? antum memilih antara luka yang mudah untuk disembuhkan atau memilih luka yang menganga terus-menerus mengeluarkan darah. Itu ajib perbandingannya. Nah, pujangga dulu. Nah, lanjut mas. Wah, ada istimbatun jayidun. Itu adalah istimbat yang baik. Ada pengambilan dalil yang baik. Li'annahu law kana al-jami'u mahjubina ma kana hunaka fa'idah. Kalau dua-duanya itu ditutup, yang berbuat baik ditutup, yang berbuat jelek ditutup semuanya, maka apa faedahnya di situ? Fa dzikrullahi anna ha'ula al-mahjubuna 'anillahi yadullu 'ala anna al-abrara wa hum didduhum ghairu mahjubina 'anillahi 'azza wa jalla. Coba antum lihat di sini. Nah, di sini kalau tidak ada sebutan semuanya, dua-duanya itu mahjubin, enggak ada faedahnya. Maka penyebutan Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang mereka itu adalah mahjubun, mereka itu adalah dirintangi, dihalangi anillahi, ya, dihalangi untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla, yadullu ala annal abrara, ini menunjukkan bahwasanya abrar, ya, wahum dituhum, abror, orang-orang yang berbuat kebaikan, itu namanya abror, ya, jamak dari bar, ya, barun, ya, kun, waladan, barron, ya, jadilah anak yang berbakti. Nah, bedanya adalah, di sini adalah yang susah di sini, kita mendapati kesusahan itu, kun, Pak Cor, Pak Kunnya ada dua. Jadilah, Pak jadilah, Pak jadilah. Allah mbak. Ya. Ini hanya untuk mengenyakkan, mas. Sudah ada yang gini-gini. Nah. Maka penyebutan Allah Azza Jal, bahwasanya mereka itu mahjubun anillahi, ya, ditutup dari mandang Allah Azza Jal, ya, dulu, ini menunjukkan bahwasanya al-abror, ya, itu adalah lawan dari orang-orang yang berbuat kefajiran, ya, atau kemaksiatan dosa. Ghairu mahjubina anillahi, orang-orang yang berbuat baik itu tidak akan ditutup dari melihat Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya di sini, mas? Nah. Nah. Kemudian, al-ayatul khamisatu, ayat yang kelima. Qaulullahi, firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, famadha yanzuruna, aljawabu, qad taqaddama fi nafsi suratil qawlu, anil fujjari fi qawlihi ta'ala, kalla, innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Ya. Idhan, المؤمنون ينظرون إلى ربهم أول ما يدخلون فيها ثم ينظرون إلى ما أمدهم الله فيها من النعيم من الزوجات من الزوجات. Ini disebutkan, ingat, ini ada faedah di sini, ya, min az-zawjat. Istihana enggak ada di sini, tenang aja, enggak ada yang marahin. Ya. Wa min al-ashjari wa min al-anhari wa min kulli shay'in fa hum yanzuruna ila kulli ma an'ama Allahu bihi 'alayhim wa 'azamu an-nadharu ila wajhi Allahi 'azza wa jalla. Antum lihat di sini, yes. Ya, menarik. Ayat yang kelima. Firman Allah 'azza wa jalla di surat Al-Mutaffifin. Ya. Antum lihat Qur'annya, mas. Ya. Di surat Al-Mutaffifin, ya. Surat yang ke-83 ayat 22. Nah, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrara, orang-orang yang baik, lafi, benar-benar dalam na'im, kenikmatan, kesenangan. Kemudian, alal ara'ik yang turun, ala atas, ara'ik. Ini jamak ya, untuk dipan, ara'ik. Yang turun, mereka melihat. Ya. Alal ara'ik yang turun, di atas dipan-dipan, mereka melihat, memandang. Al-fujjar, famada yang turun, apa yang mereka lihat di atas, ya, di atas dipan-dipan itu, apa yang mereka lihat? Al-jawabu qad taqaddama fi nafsi surati al-qawla anil fujjar. Dan ini jawabannya sudah dikemukakan terlebih dahulu, yang sudah berlalu, fi nafsi surah, dalam surat yang sama. Ya, ini perkataan firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang berbuat kefajiran. Ya. Makanya disebutkan di sini ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Di Al-Mutaffifin 24, Mas. Ta'rifu. Engkau mengenali, melihat fi wujuhihim, dalam wajah-wajah mereka, nadrata, ya, berseri-seri, na'im, bercahaya, bersinar, an-na'im, kesenangan, kenikmatan. Nah, karena itu di sini, ya, nah, kita lanjutkan, nanti kita ulang poin yang ayatul khamisah, naktafi bihadal kudra, semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab, dan kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, dimudahkan urusan-urusan kita, dan senantiasa kita bisa senantiasa menjadi apa, Mas? Pembuka-pembuka kebaikan kepada orang lain. Ya, barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.